السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، معاصر المسلمين، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-55, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan bab yang ketiga, pasal yang pertama terkait dengan Asyirkul Akbar. Kita masih berada di halaman 246. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa qad ajma'a ahlul ilmi, dan telah bersepakat ahli ilmu, ala anna ta'allum as-sihri wa ta'limihi wal amal bihi kabiratun min kabair, bahwasanya mempelajari ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir, melakukan sihir adalah dosa besar, di antara dosa-dosa yang besar. Dalilnya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, di mana Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman alaihi salam. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir kepada Allah, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, karena mereka mengajarkan ilmu sihir. Ya. Dan di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang mempelajari sihir, mereka tahu, mereka sadar, seandainya mereka tetap mempelajari ilmu sihir, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian kebaikan kelak di akhirat. Ayat ini mencakup ancaman baik yang mengajarkan ataupun yang mempelajari ilmu sihir. Ya, dua-duanya diancam dengan ancaman kekafiran. Ya. Oleh karenanya dikatakan oleh beliau, qad ajma'a ahlul ilmi, para ahlul ilmi telah bersepakat bahwa mempelajari, mengajarkan, ya, mengamalkan ilmu sihir adalah kabiratun min kabairiz dzunub, adalah dosa besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Para pemirsa Niyagati fi rahimakumullah, beliau berkata, begitupun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, waspadailah, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wa ma hunna? Apa itu ya Rasulullah, 7 dosa yang membinasakan? Maka beliau berkata, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasihru, sihir. Jadi sihir disebutkan setelah syirik. Ya. Walaupun sihir itu adalah syirik. Tetapi dihususkan penyebutan sihir untuk memberikan penekanan bahwa dosa sihir ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa aqlu malal yatim. Dan memakan harta anak yatim. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah aklur riba, ya, memakan harta riba. Yang kelima, at-tawalli yaumaz zahab, lari dari medan pertempuran, lari dari medan peperangan. Ketika pasukan Islam, ya, telah berhadapan dengan musuhnya dari kalangan orang-orang kufar, orang-orang musyrik, lalu lari dari medan perang, itu adalah salah satu dari dosa yang besar. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dan yang ketujuh adalah menuduh wanita yang baik-baik, wanita mukminah berzina, padahal mereka tidak berzina. Ini 7 dosa yang membinasakan. Dan salah satu yang disebutkan, ya, di apa namanya, di dalam hadis ini adalah sihir, dan disebutkan setelah asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Niyagati fi rahimakumullah, lalu dikatakan di sini haddus sahir, hukuman pidana, ya, untuk orang-orang yang melakukan sihir, apa hadnya? Apa hukumannya di dunia? Dikatakan hukumannya adalah al-qatl, adalah hukuman mati. Hukuman tukang sihir, ya, di hadapan hakim adalah hukuman mati. Hal ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya beliau amara biqatli kulli sahirin. Umar ibn al-Khattab memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman mati untuk para pelaku sihir. Dan berdasarkan riwayat yang lain dari Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, annahu aqarra qatlas sahir, bahwa beliau menyetujui hukuman mati atas pelaku sihir. Dan berdasarkan riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Habsah, ya, Ummul Mukminin Habsah binti Umar ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha sesungguhnya beliau qatalat jariyatan laha saharatha, bahwa beliau menjatuhkan hukuman mati atas seorang jariyah, ya, seorang apa namanya pelayan, pelayannya dijatuhkan hukuman mati karena telah melakukan sihir atas Ummul Mukminin Hafsah. Begitu pun berdasarkan riwayat dari Jundub annahu qatala sahiran, bahwa Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu ta'ala an, beliau menjatuhkan hukuman mati atas pelaku sihir. Ya, atas pelaku sihir. Ini disebutkan dalam syarah Syarah Muslim lin Nawawi, ya, juz 14 halaman 176. Begitupun diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa. Begitupun disebutkan dalam kitab Al-Mughni juz 12 halaman 300, annahu la yu'lam fi tahrimi ta'allumi sihri wa ta'limihi khilafan, bahwasanya tidak ada perbedaan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni tentang haram dan terlarangnya mempelajari ilmu sihir. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, amma hukmu az-zihabi ila as-sahir li talabil ilaj. Adapun hukum mendatangi tukang sihir dengan maksud berobat, dengan maksud berobat, awis su'ali an syai'in mimma yuridul insanu ma'rifatahu, atau dalam rangka bertanya, ya, jadi mereka datang ke tukang sihir dalam rangka bertanya atas sesuatu yang ingin diketahui oleh manusia. Fahuwa muharramun wa kabiratun min kabairiz dzunub. Maka mendatangi tukang sihir itu baik tujuannya adalah al-ilaj, untuk berobat, atau untuk sekedar bertanya, ini adalah perbuatan dosa di antara dosa-dosa yang paling besar. Wa in saddaqahu, dan seandainya orang yang datang ke tukang sihir itu membenarkan, meyakini atau mempercayai ucapan tukang sihir itu, bima yukhbiru bihi min umuril ghaib, dari apa-apa yang dia kabarkan berupa perkara-perkara gaib, misal ka'an yukhbirahu bisyai'in mimma yahduthu fil mustaqbal, misalnya tukang sihir berkata bahwa akan terjadi begini seminggu kemudian, satu bulan kemudian, dia menceritakan tukang sihir tersebut, ya, lalu dia benarkan, fa inna hadza alladhi saddaqahu qad waqa'a fi syirkil akbari al mukhrij minal millah, maka orang yang membenarkan ucapan dukun tersebut, ucapan tukang sihir tersebut, atau tukang ramal, atau apapun istilahnya, sungguh dia telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar, syirik besar, yang menyebabkan pelakunya telah keluar dari Islam. Lima sabaqa zikruhu fil ahadisi inda bayani hukmi zihabi ilal kuhani wassaharaq. Dan hadisnya sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kata beliau, ya, Rasulullah berkata, man ata kahinan ya aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun paranormal, kemudian mereka bertanya, lalu mereka benarkan ucapan dukun dan paranormal itu, faqad, maka sungguh dia telah kafara, telah kafir, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagaimana sudah kita jelaskan, bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Lalu kenapa orang-orang yang mendatangi dukun dianggap telah ingkar kepada Al-Quran? Karena di antara bagian yang diturunkan dalam Al-Quran adalah penjelasan bahwasanya la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Dan ayat itu banyak di Al-Quran. Wa indahu matfatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di tangannya kunci yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib dan dia tidak menampakkan perkara yang gaib kepada seorang pun. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanyalah Allah tabaraka wa taala. Maka ketika dia datang ke dukun, ya. Ketika dia datang ke dukun, berapa banyak ayat yang dia dustakan? Ayat mengatakan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, tetapi dia meyakini bahwa Syekh Fulan atau Mbah Fulan atau Ki Fulan dan lain sebagainya mengetahui perkara-perkara yang gaib. Bukankah ini bentuk pengingkaran kepada Al-Quran? Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan di sini, wa mithluhu aw qaribun minhu, sama hukumnya atau mendekati hukum yang sudah kita sebutkan, an yadhhaba ila sahir liyushira lahu, seseorang datang ke tukang sihir ya untuk minta, ya dia datang, Mbah Fulan, Ki Fulan, tolong sihir si Fulan. Jadi dia minta jasa sihir. Banyak orang-orang yang terlibat konflik dengan orang lain, ya, permusuhan, persaingan dan lain sebagainya, mereka datang ke dukun lalu meminta bantuan, ya, agar orang yang terlibat konflik dengannya, baik itu kaitan dengan percintaan, kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan jabatan dan lain sebagainya, itu disihir. Itu banyak terjadi. Ya, itu banyak terjadi. Kahalil mar'ati allati tadhhabu ila as-sa'ir. Ya. Sebagaimana seorang wanita yang datang ke tukang sihir, ke dukun atau paranormal untuk mensihir suaminya. Untuk mensihir suaminya. Bisihril ataf, dengan sihir ataf. Sihir kasih sayang. Mungkin maksudnya bagus ya. Maksudnya mungkin bagus agar suaminya makin sayang, makin cinta dan lain sebagainya. Tetapi caranya salah. Dan dalam Islam selalu kita ulang-ulang, niat yang bagus haruslah diiringi dengan cara yang benar. Cara yang sesuai dengan petunjuk agama. Cara yang sesuai dengan petunjuk syariat. Ya, ini penting untuk selalu kita ulang-ulang. Niatnya ikhlas, caranya pun harus benar. Tidak cukup niat yang ikhlas, tapi caranya tidak benar. Caranya tidak benar tentunya banyak jenisnya. Mungkin itu kesyirikan, mungkin itu kezaliman, mungkin itu kebid'ahan, dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kalau dikatakan di sini, waqad rawal Bukhariyu an Abi Mas'ud, dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Mas'ud berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahini. Sesungguhnya Nabi melarang ya harga anjing, mahar pelacur ya, pezina, dan uang yang didapatkan dari perdukunan. Ya, uang yang didapatkan dari perdukunan. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan dari Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami, Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami berkata, ya Rasulullah, umuran kunna naf'aluha fil jahiliyah. Ada hal-hal yang biasa kami lakukan di masa-masa jahiliyah. Kunna na'til kuhan. Di antara perkara yang biasa kami lakukan di masa jahiliyah, di masa kami belum mengenal Islam, adalah kami mendatangi dukun. Maka saat itu Nabi berkata, fala ta'tul kuhan. Jangan, sekarang kalian sudah masuk Islam. Kalian harus mentauhidkan Allah. Tidak boleh kalian datang ke dukun, kata Nabi. Wa kunna natatayyar. Dan kami dahulu melakukan tatayur. Ada suara burung, tanda orang mau meninggal. Ada kejadian ini, tanda akan begini. Tanda sial, tanda macam-macam. Ini tanggal sial, ini bulan sial, ini jam sial. Ya jangan menikahkan anak di tanggal sekian. Jangan menikahkan di bulan Syawal. Jangan mulai usaha di bulan Safar. Tatayur. Ya tatayur. Maka Nabi berkata, Zaka syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Itu adalah sesuatu yang banyak didapatkan dalam diri manusia, tapi jangan sampai tatayur itu memalingkan kalian dari niat kalian melakukan sesuatu. Jangan sampai memalingkan dari niat kalian melakukan sesuatu. Wa hadza kulluhu, dan ini semua, yadullu menunjukkan ala anna talab as-sihri min as-sahir kabiratun min kaba'iriz dzunub. Ini semua menunjukkan bahwasanya meminta kepada tukang sihir atau dukun atau paranormal adalah di antara kabairiz dzunub, dosa-dosa yang paling besar. Bal yadullu ala anna mujarrad az-zahabi ilaihi wa su'alihi min kabairiz dzunub, bahkan sekedar datang saja tanpa percaya. Ya, kalau tidak ada maksud yang benar, misalnya mendakwahkan atau membongkar kebohongannya, maka itu termasuk dosa besar, kata beliau. Ya. Wa ala anna iqta'ahu al-mal muharram. Dan memberikannya uang haram. Artinya enggak boleh kita ngasih jasa ke dia, haram. Ya, li anna ma hurrima akhdhuhu hurima iqta'uhu. Karena sesuatu yang haram untuk diambil, haram untuk diberikan. Artinya Rasul telah mengharamkan hasil penghasilan dukun. Haram diambil, maka haram diberikan. Haram diambil, maka haram diberikan, kata beliau. Ya. Wa yazdadu jurmun wa ismun man talaba sihri minas sahir idza asaba al muslim al mashhur adza maradin aw ghairihi. Dan dosanya akan semakin berlipat-lipat kalau sihir itu digunakan untuk menyakiti seorang muslim, untuk membuat penyakit di tubuh seorang muslim, ya, untuk menzalimi seorang muslim. Lima fi dzalika adza lil mu'minin, karena di dalamnya ada gangguan, ya, ada intimidasi, gangguan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Allah katakan, "Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, mengganggu orang-orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan, tanpa sebab, ya tidak ada alasannya, maka sungguh, ya, mereka telah menanggung dosa yang besar, ya, menanggung dosa yang besar. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, min a'malis saharati fi sihrim, ada beberapa apa namanya amal sihir yang sering terjadi. Dikatakan oleh beliau, lisaharati fi sihrihim turukun mutanawwi'atun wa asalibul khabithah. Dalam ilmu sihir itu, ya, terdapat turuk mutanawwi'ah, metode yang berbeda-beda dan cara-cara yang sangat keji. minha ma ya'malunahu bima'unati minasyayatin. Di antara perbuatan sihir itu ada yang dilakukan dengan bantuan setan-setan, yaitu jin yang kafir kepada Allah. Wa minha ma ya'malunahu min babid dajli wal khida'i wasazzi minan nas. Tapi ada juga, ya, ada juga ritual-ritual setan atau sihir yang dilakukan sebenarnya bentuknya adalah kedustaan, dajjal. Atau bentuknya adalah khida, tipuan. Atau bentuknya adalah sadaji, yaitu mengelabui. Ya, banyak ya. Beberapa hari ini kita lihat ada video dari seorang ustadz, ya, praktisi ruqyah, ya, yang mana beliau menunjukkan apa tipuan-tipuan ustad yang berkedok dukun, yang berkedok ustad, ustad yang dukun dia berkedok ustad, misalnya dengan apa batu yang bergerak, lalu ada uang yang katanya peninggalan zaman dulu, zaman kemerdekaan, kalau diletakkan di tangan itu bisa melipat sendiri dan lain sebagainya. Ternyata itu tipu-tipu saja, tidak. Itu tipu-tipu saja. Ya, itu kedustaan. Ya, itu tipu-tipu. Itu hanya mengelabui, memanfaatkan keawaman kaum muslimin. Ya, memanfaatkan keawaman, ya, ketidakpahaman kaum muslimin terhadap akidah mereka, dimanfaatkan oleh para pendusta, para dajjal, ya, kadzabun, para pendusta. Ya. Wa min ahammi a'malis sahara fi sihrihim ma yali. Dan di antara perbuatan sihir yang paling umum kita lihat, kata beliau, adalah yang pertama isalud darar ilal mashhur, yaitu menimpakan darar, keburukan, kepada orang yang terkena sihir. Kalau di kita biasa disebut santet. Kalau di kita biasa disebut dengan santet, teluh. Di Jawa Barat dikatakan teluh. Ya, atau di bahasa kitanya guna-guna, terkena guna-guna, ya, bahasa Jakarta guna-guna, kena guna-guna, kena santet, kena teluh, dan lain sebagainya. Wadzalika yakunu ghaliban binafsis sa'ir biriqihi al-khabith ala khaitin wa nahwihi. Dan ini biasanya terjadi dengan cara tukang sihir itu menghembuskan, meniupkan, atau meludahi, ya, dengan ludahnya yang kotor, benang atau sejenisnya. Jadi dia ambil rambut dari orang yang akan dia sihir, lalu dia gulung-gulung, kemudian dia tiup, begitu. Ya, tentunya dengan bantuan syayatin, dengan bantuan setan-setan. Wa qad yad'u asy-syayatin wa yasta'inu bihim. Dan mereka biasanya memanggil setan-setan dan meminta tolong kepada setan. Summa ya'qid hadzal khaita, kemudian mereka ikat tali tersebut. Dan hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, surat, ya, Al-Alaq yang biasa kita baca, ya, surat Al-Falaq, mohon maaf, Allah berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Ya, ini jenis yang pertama. Dari jenis ini nanti ada banyak bentuknya. Salah satunya, kata beliau, adalah sihir dalam bentuk as-sarfu wal-atfu. Apa itu as-sarfu wal-atfu? Memecah dan menjadi sayang. Jadi sihirnya tujuannya adalah untuk memecah. Suami istri menjadi saling membenci. Atau kakak beradik menjadi saling berpecah belah, membenci. Atau sebaliknya, al-atfu, yaitu sihir kasih sayang. Jadi ada sihir memecah, ada sihir kasih sayang. Wa yusamma at-tiwalah. Biasa juga disebut tiwalah, kata beliau. Dalam hadis dikatakan, inna ruqa wat-tamaim wat-tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi yang tidak berasal dari Quran dan hadis, dan jimat-jimat dan tiwalah itu adalah syirkun. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wal-ataf

Mesin food chopper Adin tipe ARD FC300. Kini memasak dan memproses aneka bahan makanan dari rumah akan jadi menyenangkan dan lebih berkualitas. Dengan mesin food super chopper multifungsi dari Ardin, membuat aneka menu makanan untuk sajian keluarga di rumah jadi lebih mudah dan praktis. Menggunakan stainless steel blade dengan 6 mata pisau, dilengkapi dengan bowl chopper berkapasitas 1 liter, jar chopper berkapasitas 2 liter, 1 fitur pengocok telur, 1 pengupas bawang, serta 3 set pisau. Multifungsi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari menggiling daging, menggiling bumbu, mencacah sayuran, membuat jus buah, mengocok telur, membuat bakso, membuat selai, empasi anak, mengupas bawang, giling jahe dan kunyit, membuat smoothies, dan masih banyak lagi. Desain compact dan elegan, dengan material berkualitas dan food grade, fitur double speed sehingga membuat processing aneka bahan lebih leluasa, sangat powerful, konsumsi listrik lebih hemat, mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kita telah membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan. Ada hamba Allah di Jawa Tengah, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok kalau ada orang yang atas kita, apakah tidak mohon maaf ibu, suara ibu putus-putus. Kalau ada orang yang datang ke kita lalu yang membenci kita. Membenci kita. Sementara orangnya tidak akan membaca doa tadi. Kita harus gimana dari penyakit kita. Kalau ada orang yang membenci kita, lalu ibu, mohon maaf. Yang membenci kita. Memuji kita, tapi dia tidak mengucapkan Masya Allah. Ya, berdoa. Baik. Kita harus bagaimana ya, kita. Baik, itu saja ibu. Baik ibu, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ya. Ketika ada yang memuji kita ya. Kalau pujiannya adalah kaitan dengan kebaikan kita, yaitu adalah balasan surga yang disegerakan mudah-mudahan, sebagaimana dalam hadis. Jadi ketika ibu misalnya rajin menghadiri majelis ilmu, ibu rajin melakukan kebaikan, lalu ibu dipuji oleh tetangga, Masya Allah, ibu rajin sekali nuntut ilmu, barakallah, mudah-mudahan Allah berkahi. Itu balasan akhirat yang disegerakan, berupa pujian. Ya, berupa pujian. Tetapi kalau pujian itu maksudnya adalah terkait dengan mohon maaf misalnya fisik, ya misalnya ada seorang anak yang sangat lucu atau tampan atau cantik dan lain sebagainya, hendaknya kita ingatkan. Kita ingatkan kepada orang-orang yang memuji agar mereka jangan lupa mengucapkan misalnya Masya Allah, ya. Agar mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingatkan, kul Masya Allah, katakan Masya Allah misalnya. Ya, ketika ada orang mengatakan Masya Allah, apa? Dia katakan ini lucu sekali ini anak. Kul Masya Allah, katakan Masya Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan. Ya, kita ingatkan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ustaz, ini mau tanya. Ya, tadi masalah dukun-dukun tadi kan. Kalau kita dukun urut tentang masalah Ustaz ya. Dan jatuh sakit itu diurutkan sembuh. Baik. Baik. Kemudian ada juga yang masalah meminta ini. Si A sakit berdukun pada B. Nah, kalau aku ini sakitnya rematik, terus itu dukunnya kan ini hati itu obatnya dengan jahe maupun kunir bisa sembuh. Itu katanya minta pada Allah katanya. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Rahmat. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dari Sumatera Selatan ya. Allah alam biswab ya, kalau maksudnya dukun adalah dukun pijat, artinya itu pembahasaannya saja disebut dukun. Ya, seperti kita katakan anjing laut. Anjing laut. Dia bukan anjing dalam arti yang diharamkan dalam agama ya, dia hanya pembahasaan saja ya, pengistilahan saja, dukun pijat atau dukun beranak misalnya, atau kita sebut dengan paraji atau apa istilahnya ya. Allah alam bisawab ya, kalau memang tidak ada dalam prakteknya tidak ada yang bertentangan dengan syariat, enggak ada masalah kita datang ke dukun pijat ya. Tentunya laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, lalu dipijat, ya, dipijat. Tapi Ustaz ada baca-bacaannya, tergantung apa bacaannya. Kalau Al-Fatihah ya nggak ada masalah baca Al-Fatihah, ya. Bahkan Nabi menamakan Al-Fatihah dengan Ar-Ruqyah, Ar-Ruqyah. Kalau Al-Falaq, An-Nas misalnya nggak ada masalah, ayat kursi nggak ada masalah. Ya, tinggal kita tanya, Mbah ini yang dibaca apa Mbah? Fatihah, Alhamdulillah. Ya, ini enggak ada masalah dukun pijat. Begitupun ketika kita datang ke orang yang dikenal paham tentang obat-obat herbal, lalu dia katakan, "Oh, ini sih obatnya, coba kunyit dicampur kunir atau apa namanya?" Itu enggak ada masalah. Ya itu enggak ada masalah, Pak. Itu bagian dari ikhtiar usaha yang diperbolehkan dalam agama. Ya. Di setiap penyakit itu kan ada obatnya. Likul lidain dawa, kata Nabi. Setiap penyakit ya ada obatnya. Ya, dan kita diperintahkan untuk berobat sebagai bentuk apa? Ikhtiar, berusaha. Ya, Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat, seorang tetangga mengambil sebagian pinggir jalan persis depan rumahnya untuk tambahan panjang dari garasi mobil dan dipagar. Bagaimana kondisi ini? Kemudian juga menutup total portal ujung jalan sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Tukang gorengan tidak bisa lewat dan beberapa mobil tetangga terpaksa mundur jika akan keluar jalan. Sebelumnya portal tersebut sudah dibuka. Dibuka tutup oleh satpam komplek, tapi setelah ada kemalingan rumah yang bersangkutan, portal dia tutup total tanpa komunikasi dengan warga. Pernah ada keberatan warga tentang penutupan total portal, namun dia mengatakan jika ada yang keberatan atas penutupan portal, ngomong ke saya. Tapi tetangga tidak ada yang mau ribut, bagaimana sikap tetangga yang arogan seperti itu? Tentunya tidak boleh Pak ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi ini harus dibicarakan dengan pihak RT, RW, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, itu sudah masuk kategori menyerobot hak-hak umum. Ya, ketika dia membuat garasi yang mana dia mengambil sebagian dari jalan, jalan milik bersama, itu haram dalam Islam. Ya, dalam hadis dikatakan, Mani geta soba shibron minal ard, waqallahu yawmal qiyamah. Ya. Barang siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah yang bukan miliknya, maka akan ditimpakan kelak atasnya 7 lapis tanah tersebut pada hari kiamat. Jadi jangan, enggak boleh. Ya, dalam hadis dikatakan la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang mengubah batas-batas tanah, dilaknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Apalagi jalan umum yang biasa mereka lewat, portalnya ditutup, itu kezaliman. Itu kezaliman. Hendaknya dibicarakan dengan pihak RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat, agar itu jangan sampai terjadi. Tidak boleh seperti itu. Ya, dan ini secara agama dilarang. Dan mungkin secara hukum negara juga dilarang. Ya, tidak diperbolehkan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah di Brebes. Saya punya kerabat non-muslim. Kebetulan beliau sakit dan saya ingin menjenguk. Doa yang bagaimana yang boleh diucapkan mengingat dia non-muslim? Ya katakan syafaqallah. Ya syafaqallah. Mudah-mudahan Allah memberikan engkau kesembuhan. Mau dia muslim, mau dia non-muslim, yang menyembuhkan Allah. Maka kita berdoa, ya Allah, ya syafaqallah, Allah yashfik. Ya mudah-mudahan Allah memberikan engkau kesembuhan. Tapi jangan katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Jangan katakan ya enggak ada masalah ini jadi pengampun dosamu. Enggak bisa. Dosa enggak bisa diampuni selama dia tidak mau mengikrarkan tauhid, ya mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tapi doa umum saja syafaqallah. Ya syafaqallah syifaan ajilan. Mudah-mudahan engkau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum binatang ternak yang disembelih dengan nama Allah tetapi sedekahnya untuk selain Allah? Apakah hewan sembelihan itu menjadi halal makan atau menjadi haram? Apakah boleh dikasih pada ternak lain seperti ikan patin, lele? Allah alam bisawab ya. Kalaupun dia mengucapkan Al-Baqarah, membaca Al-Baqarah sebelum dia menyembelih sapi, dia baca Al-Baqarah. Tapi dia niatkan itu bukan karena Allah, itu bangkai. Itu jatuhnya bangkai. Wa ma uhilla li ghairillah. Allah mengharamkan semua bentuk sembelihan yang bukan karena Allah. Jadi sebelum nyembelih dia baca dulu khataman Quran misalnya. Tapi dia nyembelihnya untuk Nyi Roro Kidul atau untuk pohon atau untuk jin, maka itu jatuhnya adalah haram. Dan itu syirkul akbar, masuk ke dalam syirik akbar, syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Apakah boleh dikasih ke ikan lele? Allah alam bisawab ya, hukum boleh atau tidak ya? Saya tidak tahu boleh atau tidak diberikan kepada ikan lele ya. Hukum masalahnya boleh-boleh saja ya. Walaupun saya ragu dalam masalah ini. Allah alam bisawab. Ada Ummu Khadijah di tebing tinggi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Iya, gini Ustaz ya. Kita katakan kenapa ya muncul itu ya Ustaz ya, kegiatan puasa di hari apa gitu. Nah kalau kita misalnya pergi karena sudah muncul dari kegiatan puasa di hari hujan gitu, tembak sendiri nggak Ustaz ya, kalau kita percaya gitu Ustaz ya. Kita bagaimana Ibu menghindari ya, hujan? Bagaimana pertanyaan? Kegiatan cuaca yang muncul di HP oh, gitu. BMKG, dari BMKG ada notifikasi pemberitahuan. Ini ya, mendung apa hujan gitu kan. Kalau kita percaya hari ini hujan, gitu muncul notifikasi hujan, itu terkait kecil, kita pangkat gitu. Baik Ibu. Terus dan kedua anak kita kan driver misalnya baru di sapi, gitu kan dia tadi sebagai muncul hari ini. Nah, jadi kita bawa ke orang tua gitu, tapi dia itu bukan dukun, hanya kayak dibilang ustad-ustad gitu. Dia cuma minta kita bawa air putih, satu akua. Nanti tamatnya dibaca-baca gitu Ustaz, termasuk mirip juga atau enggak gitu Ustaz. Baik. Nah, syukuran atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisawab ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG ya. Jadi di alam semesta ini ada aturan yang Allah gariskan. Oleh karenanya kita disuruh memperhatikan, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita disuruh memperhatikan bagaimana unta, bagaimana awan, bagaimana gunung, bagaimana bumi dibentangkan. Itu kita disuruh memperhatikan. Ya inna fi ikhtilafi laili wan nahar, sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Allah memiliki aturan di alam semesta. Ya, aturan. Aturan yang memang aturan ini berlaku di alam semesta sebagai satu ketentuan Allah. Misalnya dahulu kita enggak tahu apa tanda-tanda hujan. Awal dahulu manusia, tapi lama-kelamaan mereka memperhatikan fenomena. Memperhatikan fenomena. oh ini sudah berulang-ulang, kalau kondisi gelap gini akan hujan. Maka mereka menjadikan itu sebagai ilmu yang mereka catat. Lama-kelamaan ilmu itu berkembang, sehingga bisa mengukur kelembaban, yang tadinya hanya ilmu yang sederhana. Ilmu sederhana bahwa kalau apa namanya kelihatan gelap itu hujan. Tapi lama-kelamaan ilmu manusia terus bertambah, karena mereka mengamati dalam jangka waktu yang lama. Berpuluh tahun, bahkan mungkin beratus tahun mereka mengamati fenomena-fenomena alam. Maka mereka simpulkan, kelembabannya sekian, arah anginnya sekian, lalu teknologi bertambah, ada satelit, ada lain sebagainya. Itu gak ada masalah. Karena yang sedang kita perhatikan adalah fenomena-fenomena yang memang Allah gariskan di alam semesta ini. Walaupun bahasanya memang bukan memastikan cuaca, tapi prakirawan. Orangnya disebut prakirawan cuaca, yang memperkirakan. Dan perkiraan itu ya kadang benar, kadang tidak benar. Sama kayak kita, seorang ibu dihamil yang sudah berapa bulan, misalnya 6 bulan, 7 bulan, dia datang ke dokter di USG itu, lalu dilihat jenis kelaminnya apa. Diperkirakan laki-laki, diperkirakan perempuan. Tapi kadang diperkirakan laki-laki yang lahir perempuan. Begitupun sebaliknya, diperkirakan perempuan yang lahir apalagi laki-laki. Jadi itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Itu bagian dari ilmu pengetahuan. Ya, dan ilmu pengetahuan itu yang mereka pelajari adalah penampakan-penampakan, zahirah. Ya, penampakan fenomena-fenomena yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pertanyaan yang kedua, ketika anak kita sakit, lalu kita bawa kepada seseorang yang dikenal sebagai seorang ustadz, lalu dia suruh kita bawa air, lalu dia bacakan beberapa ayat, ya tergantung apa yang dibaca. Kalau yang dibaca Al-Fatihah, ya nggak ada masalah. Kalau cuma yang dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, oleh karenanya hendaknya bacaannya terdengar jelas, ya tidak ada yang disembunyikan bacaannya. Ya, kalau sampai hanya pada titik tersebut, tidak ada masalah. Ya. Tetapi, kenapa tidak kita saja yang baca misalnya kan? Saya sering ditanya, Ustaz, bisa nggak bikinin air? Maksudnya bikinin air gimana? Oh iya, tolong dibacain. Ibu saja baca. Ibu saja baca, bacain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan lain sebagainya baca. Kemudian diminumkan. Atau dibalurkan ke anak dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, apa hukumnya suami yang bekerja di pasar? Pekerjaannya halal, namun banyak wanita seksi berlalu lalang. Ditambah teman-temannya suka ngompor-ngomporin yang gara-gara itu suami kerja di pasar, otomatis banyak teman-teman yang masih belum paham agama. Jadinya sang suami terjerumus untuk tidak menundukkan pandangan, menonton video-video porno, dengerin musik, lalai dalam ibadah. Sang istri menyuruh suami untuk pindah kerja, tapi suami enggan karena bingung mau kerja di mana. Allah alam bisawab, ya, yang harus dilakukan oleh seorang istri yang mengingatkan terus agar suami tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dia menundukkan pandangan, ya, dan diajak untuk menuntut ilmu bersama-sama. Ya, diajak menuntut ilmu bersama-sama. Ya, mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu akidah, karena yang paling kuat bisa menjadikan mata kita ini tunduk adalah keyakinan, akidah. Ketika keyakinan itu bangkit dari hati kita, ya, bahwa Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, itu yang menjadi pendorong paling besar kita bisa menundukkan pandangan. Ya. Itu menjadi, oleh karenanya diajak belajar, dinasehati, diingatkan, didoakan. Ya, kalau ibu mau ngasih masukan, Mas, kalau bisa ada tempat kerja yang lain, bagusnya pindah. Lalu suami berkata, mau kerja kemana lagi? Ya sudah, bagaimana? Tinggal diingatkan terus, jangan pernah bosan diingatkan, ya, agar beliau selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah, sholat tepat waktu, ya, berusaha menundukkan pandangan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Apakah boleh mengucapkan turut berduka cita kepada orang Nasrani yang meninggal? Wallahu a'lam bissawab, ya. Yang dilarang itu kan memintakan ampun. Yang dilarang Allah berfirman, makana lil mu'minin, apa kata Allah, makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah boleh nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun. Yang dilarang itu meminta ampun. Adapun sekedar turut berduka cita atas musibah ini, saya rasa enggak ada masalah. Berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silahkan, Ibu. Ya, begini, Ustaz. Apabila seorang suami melarang, menyuruh kita kajian di tempat yang tidak sunnah, mungkin kita nggak mau, Ustaz. Kita memilih yang kajian yang sunnah, gitu, kan? Baik. Bagaimana itu seorang istri, Ustaz? Iya. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisahab, ya. Tentunya kita diskusi dengan suami, ya. Diskusi itu kan berangkat dari menurut saya karena beliau tidak paham. Maka kita berusaha untuk memberikan pemahaman. Jangan disembunyikan apa yang kita yakini dari agama ini. Kita sampaikan saja dengan cara yang baik, saya rasa suami akan paham. Artinya ibu katakan, mohon maaf, ya, saya lihat Ustadz itu kadang suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan petunjuk agama, begini. Oh, saya nggak mau deh hadir di situ. Artinya saya rasa kalau dibicarakan dengan cara yang baik, suami pun akan paham. Ya, suami pun akan paham. Walaupun hukum asalnya wajib taat misalnya, tetapi ketika memang kita anggap bahwa perintahnya itu adalah membahayakan akidah kita misalnya, ya, atau menyebabkan kita terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan syariat, ya, tidak ada ketaatan kan dalam hal yang dilarang oleh agama. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau memang untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi dijelaskan, saya rasa dijelaskan dengan baik. Kita sampaikan pandangan-pandangan kita. Ini yang saya pelajari begini, yang saya pahami begini, yang saya ketahui begini. Menurut kamu bagaimana? Ya, ayo kita belajar sama-sama. Saya rasa kalau dijelaskan, saya akan menerima insya Allah. Ya. Akan menerima. Kalaupun pada akhirnya dia memaksa misalnya, ya, dan tentunya berbeda-beda. Bid'ahannya itu bertingkat-tingkat. Ya, tidak satu tingkat namanya kebid'ahan. Itu ada bid'ah dalam masalah i'tiqad, keyakinan, ada bid'ah dalam masalah amal. Lalu apa yang dipelajari? Apakah sekedar tahsin Quran atau bagaimana? Itu kasusnya apa? Berbeda-beda. Artinya enggak bisa kita membuat satu hukum yang global, ya. Akan tetapi kaidah umumnya, ya, ketika kita mencari guru, ya, cari guru kan itu cari yang benar-benar lurus akidahnya, baik, ya. Pemahamannya baik, itu kita cari. Tapi kalau kebenaran, ya, dari siapapun asal kebenaran itu, kalau memang dia kebenaran, kita terima sebagai kebenaran. Allah alam bissawab. Huda dari Asahan. Saya Huda dari Asahan, Sumatera Utara. Ada ustaz di kampung saya saat menyampaikan ceramah kepada jamaahnya, dia mengatakan kalau dia dibimbing oleh gurunya saat menyampaikan ceramah dan gurunya sedang berada di sampingnya, padahal di sampingnya tidak ada siapa-siapa. Itu gimana? Jangan diikuti pengajian seperti itu. Itu bahaya. Mungkin gurunya itu jin. Dia mengaku dilayani oleh jin, ada khadam jin. Jangan ikut pengajian-pengajian seperti itu. Ya, ini jangan-jangan apa istilahnya? Uskun atau apa? Ustadz dukun. Uskun, hati-hati, bahaya. Banyak yang begitu sekarang. Ustadz dukun, uskun. Ya, uskun, ya, ustadz dukun. Itu hati-hati. Apalagi sampai dia katakan, ini ada nih samping saya nih, guru saya nih. Kalian tahu enggak ini? Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Artinya dia tidak malu mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan syaitan atau jin atau yang lain sebagainya. Dan itu tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Kita menghormati, ya kita tidak mengganggu bangsa jin. Kalau kita nyiram air panas, kita katakan bismillah, misalnya kan gitu. Kita tidak boleh menzalimi mereka. Dalam agama kita tidak boleh kita beristinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Kata Nabi, tulang itu makanan mereka. Kotoran hewan itu makanan untuk hewan mereka. Kita tidak mengganggu. Ya. Tetapi kita tidak bisa bekerja sama dalam pengertian meminta tolong misalnya. Karena kita berbeda. Mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Kita, oleh karenanya Allah katakan dalam surat Al-Jin ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Al-Jin ayat ke-6 ya, Allah berfirman, sesungguhnya ada laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka dia menjadi tersesat karenanya. Oleh karenanya ya, masing-masing saja. Kita manusia, mereka jin, sama-sama diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada Allah, dan kita tidak mengganggu mereka. Bagaimana mereka pun tidak boleh mengganggu manusia. Mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisab. Ya, assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Pak? Pak Yunadi, Pak. Di Bangka. Di Kupang. Kupang, masyaallah. Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Silakan, Bapak. Ini Ustaz, saya kan baru di pusat pengajian Tuna ini ya, baru. Bagaimana biar kita mendengarkan pengajian itu, Ustaz, kalau kita menjadat, kok punya apa aja yang dikatakan itu? Kalau nggak dikatakan. Apa aja yang harus kita catat? Iya, gitu. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum. Baik. Barakallah Bapak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua di atas hidayah sunnah, di atas hidayah tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, kekuatan, hidayah taufik untuk istiqomah di dalam meniti jalan yang lurus. Ya, jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang pernah dilewati oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan pertanyaan beliau ya, apa saja yang harus dicatat? Tentunya dicatat hal-hal yang bermanfaat. Ayat sekian, misalnya Bapak tulis tentang haramnya sihir, ayat sekian, surat ini, ayat ini, itu ditulis, Pak. Ya, terkait dengan haramnya riba misalnya, surat ini, ayat ini tulis. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduha, dalam peribahasa bahwa ilmu itu adalah hewan buruan dan tulisan itu adalah pengikatnya. Ilmu adalah umpama hewan buruan. Hewan yang kita sedang berburu ilmu. Ya, sedang mencari ilmu, dan wal kitabatu qaiduha, dan tulisan itu adalah pengikatnya agar tidak lepas. Ya, agar tidak lepas. Ya, oleh karenanya ditulis. Ya. Bahkan Allah katakan dalam al-allama bil qalam, yang telah mengajarkan mereka dengan pena. Diajarkan menulis. Ya. Ada surat Al-Qalam. Ya, surat Al-Qalam, pena. Ya. Dan itu isyarat bahwa kita harus menulis. Menulis hal-hal yang bermanfaat, menulis faedah, dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak bisa nulis bahasa Arabnya, minimal ayat tentang sihir, Al-Baqarah 102 misalnya. Ayat tentang perkara yang gaib, hanya Allah yang tahu, misalnya surat Al-Jin ayat sekian, surat An-Nahl ayat sekian, manusia diciptakan untuk tauhid, Az-Zariyat ayat sekian misalnya, dan itu begitu seterusnya. Ya, walaupun kita tidak tulis ayatnya, tapi satu waktu kita butuh, kita sudah ada catatannya. Ya, Allah alam bisab. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, ya, dan Allah berikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.